Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dalam majlis ilmu insyaallah dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir kita telah menyampaikan beberapa tanda atau amalan atau sikap-sikap yang dengannya seseorang akan menambah rasa cinta dia kepada Allah Azza wa Jal dan menumbuhkan sikap mahabbah kepada Allah, yaitu diantaranya adalah al-bu'du an kulli ma yahulu bainal qalbi wa bainallah, menjauhkan atau menghilangkan setiap penghalang antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Dan yang paling besar sebagai penghalang antara dia dengan Allah adalah perbuatan maksiat. Dan telah kita sebutkan beberapa bahayanya perbuatan maksiat sampai pada puncaknya perbuatan maksiat tersebut akan menggiring pelakunya untuk terjerumus ke dalam kekufuran. Terjerumus di dalam kesyirikan bahkan. Sehingga oleh karena itu tidak sepantasnya bagi kita untuk meremehkan perbuatan maksiat, sekecil apapun perbuatan maksiat. Nah, maka kita tidak boleh meremehkannya. Kita mengingat sebuah perkataan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum wa in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian mengira bahwa perbuatan tersebut lebih halus dan lebih ringan daripada sehelai rambut. Kalian menganggapnya remeh. Padahal dahulu kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan-perbuatan ini lebih termasuk di antara perbuatan-perbuatan yang bisa membinasakan. Ada salah seorang tabi'i al-jalil yang bernama Bilal bin Sa'id rahimahullahu taala. Beliau berpesan sebuah pesan yang sangat luar biasa dan sangat menyentuh agar kita tidak meremehkan sekecil apapun perbuatan maksiat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Hati-hati kalian, janganlah kalian dari sikap meremehkan perbuatan dosa. Sehingga oleh karena itu Bilal bin Sa'id mengatakan, "La tanzur ila sughril khati'ah, walakin unzur man asaita." Jangan engkau melihat dan menilai dosa yang akan engkau perbuat itu adalah dosa yang ringan atau dosa yang kecil. Akan tetapi lihat dan perhatikanlah, sadarlah kepada siapa engkau melakukan pelanggaran tersebut. Kepada Allah Azza wa Jal, Allah yang Maha Besar. Naam, semua makhluk kecil di hadapan Allah Azza wa Jal. Allah lah yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang besar, langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang dan semua yang ada di alam semesta ini, baik yang kecil sampai yang paling besar, semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kepada siapa kita melakukan dosa, sehingga oleh karena itu naam, hati ini akan tersadar, hati ini akan merasa khawatir dan takut ketika dia terjatuh di dalam perbuatan dosa. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Naam, seseorang yang selalu mengedepankan amal soleh dan berupaya untuk meninggalkan segala kemungkaran dan perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik, penghidupan yang tenteram dan aman dan damai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, baik dari kalangan pria ataupun wanita, dan dia beriman, maka kami akan memberikan penghidupan yang tenteram dan baik padanya. Sehingga oleh karena itu, kita tidak akan mendapati seseorang yang rajin dengan keikhlasan melakukan amal soleh, berkeluh kesah setelah dia melakukan amal soleh. Dan sebaliknya, seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, kehidupannya selalu berada di bawah perasaan takut dan was-was, perasaan kematian yang akan menjemputnya dan seterusnya. Sehingga oleh karena itu, seseorang yang bertakwa akan merasa terpukul dan merasa kecewa ketika dia melihat sebuah kemaksiatan dan sebuah kemungkaran, apalagi sampai terjerumus di dalamnya. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, jadilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan amal soleh sebagai penyejuk jiwanya. Naam, waju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijadikan penyejuk jiwaku di dalam ibadah salat. Berikutnya yang ke-10, di antara yang bisa membangkitkan dan menambah rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Allah Azza wa Jal, mujalasatul muhibbin as-sadiqin wa ta'aruf ala ahwalihim wal tida' bihim, yaitu menjadikan orang-orang jujur dan orang-orang saleh sebagai teman dekat dan selalu berkumpul dengan mereka. Selalu berkumpul dengan mereka dan mempelajari sifat-sifat baik mereka agar ditiru. Ini akan membangkitkan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa, beriman dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang selalu bermunajat kepada Rabb-nya pada pagi dan petang, yang mana mereka mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal. Mereka melakukan pendekatan dan taqarrub kepada Allah dengan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan sekali-kali engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, lantaran engkau mengharapkan perhiasan duniawi. Nah, jangan lihat kepada fisik mereka, jangan lihat kepada status dia dari sisi harta. Naam, barakallahu fikum. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mengikuti atau taat kepada orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu mujalatus salihin memiliki athar, pengaruh yang sangat besar di dalam menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal. Karena pengaruh seorang teman, seorang yang dia dekati, akan memberikan pengaruh yang sangat nyata. Sehingga oleh karena itu para ulama sering naam barakallahu fikum menghukumi seseorang akidah ataupun manhajnya dengan teman dekatnya. Fain yanzil, di mana dia mampir, di mana dia berkumpul, kepada siapa dia bertamu. Nah, dari situlah para ulama menilai manhajnya, siapa yang dia cintai. Sampai-sampai mereka mengatakan, idza ra'aita syaman yuhibbu al-Auza'i fa'lam annahu sunni. Kalau seandainya engkau melihat ada seorang yang berasal negeri dari negeri Syam yang mencintai al-Imam al-Auza'i, maka ketahuilah bahwa seorang orang ini adalah seorang ahlus sunnah. Nah, dilihat kepada siapa teman dekatnya, kepada siapa barakallahu fikum orang yang dia cintai, karena hal itu sangat mempengaruhi bahkan sampai kepada akidahnya, sampai kepada manhajnya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama matsalul jalisis shalih wal jalisis su wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil khair. Sesungguhnya permisalan teman, ya, teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka, seorang penjual minyak wangi bisa jadi dia akan memberikan wewangian kepadamu sebagai hadiah. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, dan bisa jadi engkau akan mendapati darinya aroma yang baik. Nah, jadi teman yang baik ini, teman yang soleh ini dalam setiap keadaan akan selalu mendatangkan manfaat, akan selalu mendatangkan kebaikan. Nah, minimalnya kita mendapatkan contoh, kita melihat sesuatu yang baik darinya sehingga kita bisa dapat menirunya, dan semoga dengan kita melihat kebaikan-kebaikannya kita termotivasi untuk meniru dan melakukan kebaikan yang sama. Nah, barakallahu fikum. Dalam setiap keadaan akan mendatangkan kebaikan. Adapun naam seorang pandai besi, imma an yahriqa thiyabaka wa imma an tajidu minhu rihan muntinatan. Bisa jadi naam apabila engkau dekat-dekat dengannya pakaianmu terbakar, atau bisa jadi naam atau engkau akan mendapatkan darinya aroma yang tidak baik, aroma yang tidak sedap. Nah, Barakallahu fikum. Dalam setiap keadaan, teman yang tidak baik ini akan memberikan asar pengaruh yang jelek. Nah, minimalnya dia melihat kemungkaran yang dia lakukan. Nah, barakallahu fikum. Wal'iyadzu billah, dan syaitan sangat haris, sangat bersemangat untuk menjerumuskan manusia agar terjatuh di dalam kemaksiatan dan kemungkaran, sekecil apapun kemungkaran tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kita sering mendengar kisah dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Nah, barakallahu fikum, menjelang beliau wafat, nah, beliau datang ke tempat beliau. Namun ternyata di sisi beliau ada Abu Jahal dan dua orang temannya, yang mana tiga-tiganya adalah orang-orang musyrik, terutama Abu Jahal. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada pamannya Abu Thalib, dikarenakan bantuan-bantuan, dukungan-dukungan yang selalu diberikan oleh pamannya kepada beliau. Nah, banyak sekali pengorbanan yang diperbuat oleh Abu Thalib sehingga beliau pun mendapatkan gangguan sebagaimana gangguan tersebut menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau menjelang beliau wafat. Nabi mengatakan, "Ya am qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang saya akan berhujjah dengannya untukmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, akan tetapi di sisinya ada Abu Jahal yang mengatakan, "Atarghabu 'an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau tidak suka dan tidak senang, nah, terhadap agamanya, ajarannya Abdul Muttalib? Sampai pada akhirnya sang paman meninggal di atas agama Abdul Muttalib, yaitu dalam keadaan musyrik kafir. Nah, perhatikan betapa bahayanya seorang teman duduk yang tidak baik, sampai-sampai bisa menjerumuskan kepada kekufuran dan kesyirikan, dan menghalangi dia untuk mengucapkan kalimat syahadah yang insya Allah akan bisa menyelamatkan dia dari an-nar. Nah, kita mengingat pernyataan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, naam, yang mana dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sebelumnya Nabi mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahabba," seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Dan Anas bin Malik mengatakan, "Alhamdulillah," dengan memuji Allah Azza wa Jal, bersyukur kepada Allah bahwa saya mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan saya berharap dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat bersama dengan mereka. Wallahu, berikutnya adalah 6. Kita menyelesaikan 10 perkara atau 10 tanda atau perbuatan yang dapat menumbuhkan sikap cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Hasan di dalam kitabnya Fathul Majid. Berikutnya, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan sebuah ayat yang berkaitan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna katadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Katakanlah, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan keluarga-keluarga kalian dan harta yang telah kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, yang kalian cintai. Semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad fi sabilih. Perkara-perkara dunia lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad, sehingga engkau berpaling dari perintah-perintah Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan dengan perintahnya atau dengan keputusannya. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengancam, memperingatkan orang-orang yang lebih mencintai keluarganya, hartanya, perdagangannya, tempat tinggalnya, nam atau sebagian dari perkara dunia yang kita sebutkan tadi, daripada melakukan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, daripada melakukan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah azza wa jal, seperti hijrah, jihad, dan ibadah-ibadah lainnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, fatarabbasu, tunggu, disuruh menunggu akan siksaan dan iqab yang akan Allah berikan. Nah, tidak disebutkan bagaimana bentuk iqabnya, hanya disuruh menunggu. Kata para ulama, naam, kalimat-kalimat seperti ini naam menandakan bahwa ancaman tersebut sangat berat, hukuman yang akan diberikan sangat besar. Nah, sehingga oleh karena itu berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, apabila nam ingkanat hadil asya, apabila perkara-perkara ini dari perkara duniawi lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad, fatarabbasu, intadhiru, tunggulah, madza yahillu bikum min iqabih, apa yang akan menimpa kalian dari iqabnya, dari hukuman Allah azza wa jal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat, dari hadith Abi Abdurrahman As-Sulami, nam dari rawi Abi Abdurrahman As-Sulami an Ata' al-Khurasani an Nafi' an Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza tabay'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar' wa taraktumul jihad, sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u 'an dinikum, hatta tarji'u ila dinikum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melakukan jual beli dengan sistem riba, dengan inah, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, dan kalian ridho dengan perkebunan kalian, wa taraktumul jihad, sehingga kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, nah, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan kehinaan kepada kalian, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kehinaan kepada kaum muslimin, lantaran mereka lebih mengedepankan kecintaan kepada perkara duniawi daripada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kehinaan, sehingga mereka tidak lagi memiliki wibawa di hadapan musuh-musuh Islam. Sampai-sampai diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengatakan, "Yushikul umamu an tada'a 'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Akan datang masa yang mana umat-umat akan mengitari kalian sebagaimana orang-orang mengelilingi nampan, orang-orang makan berjamaah mengelilingi sebuah nampan yang berisi makanan. Nah, barakallahu fikum, masing-masing mengambil, masing-masing ada yang mencabik dagingnya. Nah, dikeroyok. Qala qail, berkata seseorang atau bertanya seseorang kepada Nabi, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah kami ketika itu sedikit wahai Rasulullah, jumlah kami sedikit. Nabi mengatakan bal antum yauma idzin katsir, bahkan nanti ketika itu kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, akan tetapi kalian itu seperti buih pada lautan. Nah, seperti buih pada ombak. Walayanzi'annallahu an suduri aduwikum almahabata minkum, dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh akan mencabut dari dada-dada musuh kalian sikap hormat dan rasa takut dari kalian, sehingga kalian tidak lagi memiliki wibawa. Walayakzifanna fi kulubikum alwahan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melemparkan pada hati-hati kalian sikap alwahan. Faqala qail ya Rasulullah wa malwahan, kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, apa itu alwahan wahai Rasul? Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada perkara duniawi, bahkan sampai dia lebih mengedepankan kecintaan kepada perkara duniawi daripada kecintaan kepada Allah. Wa karahiyatul maut, dan takut akan kematian. Nah, maka ikhwani fiddin, ayat ini sebagai teguran bagi kita semua agar kita lebih mengutamakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, terkhusus di dalam naam mencari harta, mengumpulkan harta. Pasti kita akan dihadapkan dengan perkara-perkara, minimalnya itu adalah perkara syubhat dalam transaksi jual beli. Kalau seandainya kita tidak tahu hukumnya, maka lebih baik bagi kita untuk meninggalkannya. Karena setiap orang yang terjatuh di dalam perkara syubhat, yaqa'u fil haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terjatuh nam kepada perkara yang haram. Maka oleh karena itu kita harus mengedepankan khasyiatullah, rasa takut dan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jal nam dalam setiap hal, sehingga dengannya kita bisa menjaga diri dari segala hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.